dunia berpisah. Hati terasa begitu gundah, rindu kepada. Aku pun juga sungguh rindu padamu. Semenjak kita berpisah dulu sampai saat ini. Oh, oh, oh, kita bertemu untuk melepas rindu. Semoga kita akan berpisah untuk selamanya. rindu. Semoga kita takkan berpisah untuk